Yang kau sembunyikan di balik kerudung itu. Karena itu aku sayang. sepuluh. Kau cantik dalam anugerah ilahi. Oh, gugurnya nilai sebuah persahabatan. Haruskah aku memisahkan dua insan yang ikhlas di dalam berteman, daripada mereka harus terpecah. Lebih baik aku satu yang kupilih, hati mulai bercerita. Apabila tiada yang kupilih, pasti mereka takkan rela. Thank you. Cukup lama cinta kita bunga, cukup lama. Cukup sudah pengorbanan kita, cukup sudah untuk membina kembali gaya kita, rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi, kau bersanding dengan orang lain. Aku sangka begitu jadinya, aku sangka aku duga engkau tak setia, aku duga. Terima kasih. dibawa. Ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campakkan diriku ini ke lembah derita. Agar aku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kebaikan, ku terima. Manis madu cinta. Thank you. Bye. Aku terima terima itu walaupun hati pedih dan berat. Karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta. Ah. cara mengatasi masalah.